Untuk dulur Mojowarno, kita goyang lagi coy bersama Arneta Julia Adela Mojowarno Community. Tanpa berjalan enggak bisa. Minta tepuk tangannya, Bu. Sedikit saja.